PKI ge lieureun. Urang imah anu nyakra, alhamdulillah. Es, imah urang geus dicakra beureum. Oh, berarti urang melicet, cakraan kabeh salemur ku urang. Ame lieureun nya. Lieureun kekeun cakra itu simbolnya bunuh di tempat. Dan rumah saya sudah bercakra. Rumah Ustaz Dudi geus bercakra. Rumah Ustaz Iwa Mutakin sudah bercakra. Urang mah mung eleh-geleng. Mana bisa nyakra? Aing ge bisa. Salemur ku aing cakraan kabeh. Nya, ame jadi target pembunuhan kan resep mati berjamaahnya. Sok, lieur-lieur nu gelo tah. Nya, jadi tong sieun lah kabeh ge nu Allah nya. Termasuk kearifan yang muncul dalam masalah ibadah. Oke, nanti ada Abdul Somad ke Bandung, ikuti saja kajian dan ustaz-ustaz Bandung akan ngumpul di sana. Lebih arif dan bijaksana gerak. Karena yang disebut ikhtilaf itu adalah sama-sama punya dalil. Ustaz jadi boga dalil, urang boga dalil. Tak eta ikhtilaf mah, nu bahaya mah. Ngaku ikhtilaf, ustaz jadi boga dalil, urang teu. Contoh. Nuji utek-utekan. Nuji ngusap banget. Nu utek-utekan, sentimen kan ngusap banget. Bahwa bid'ah siang ngesolat ngusap banget. Lain bid'ah-bid'ah. Lieu ningali curug sia utek-utekan. Tak kan gitu. Sama-sama tidak memakai el. Ilmu. Sok ikhtilaf memenang. Tapi ulah ayah kedengki. Tungguan we. Ngan ulah menghakimi batur tengah doa. Dengan doa mah teu kabeh ngangkat tangan. Hok. Perhatikan. Tidak semua doa mengangkat tangan. Contoh. Doa asup ka WC. Ngangkat lengan, ngangkat suku. Oh nya. Ayah doa ngangkat sukunya. Doa asup ka masjid ngangkat naon. Ngangkat suku. Ayah doa teu ngangkat lengan, teu ngangkat suku. Doa naon, doa nyeun orok. Jo ngangkat teh sia teh. Nya. Seperti layaknya. Nah, ieu hasanah kudu dilengkapi data. Teu kabeh salam kudu dijawab. Salam ke kuburan perlu jawaban teu? Salamna salat. Pernah ya makmum lebay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya. Diwajib mang ngaji mang, keke kapanggih sorangan aslina sarieuh baheula bab nu kieu. Tapi ka gelut masalah kunut. Masalah teu beres, beungeut-beungep. Jadi engke selesai nama ku El Helmu. Cocok dengan tema kita malam ini, ulah tulalit. Oke? Okay? Lost signal disebabkan poho ka Allah pernah mengutus Rasul. Setuju? Luar biasa.